الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Birri Was-Silati Wal-Adab, kitab tentang al-bir, perbuatan-perbuatan baik, as-silah, silaturrahim, dan al-adab, adab-adab. Bab yang ke-28 yaitu tahrimun namimah, pengharaman mengadu domba. An-namimah, mengadu domba. Kemarin kita belajar hanya yang berada di masjid saja. Ya. Orang-orang yang belajar melalui media tidak mendengarkan pelajaran kita yang kemarin, maka hari ini kita membaca kembali hadis-hadis yang kemarin kita telah pelajari pada bab yang ke-26 dan ke-27. Ya. Bab yang ke-26, celaan terhadap orang yang bermuka dua dan keharaman melakukannya. Ya. Bermuka dua itu sudah istilah di dalam bahasa kita, yaitu orang yang berubah-ubah. Tujuannya merubah-ubah muka, terkadang untuk menjilat, terkadang untuk bab yang sekarang kita baca, untuk mengadu domba. Ya. Dan dia adalah sifat yang sangat tercela, salah satu dari ciri orang-orang munafikin yang menyembunyikan kekufuran dan menampilkan keislaman. Ya. Ada beberapa hadis yang dibawakan di bawah bab ini, ada tiga dengan nomor hadis yang pertama 6578. Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malikin an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna min syarrin nasi dzal wajhain alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Ya, hadisnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk, ya, min syarrin nas, adalah dzal wajhain, pemilik dua wajah. Ladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin, mendatangi satu pihak dengan wajah, kemudian pihak yang lain dengan wajah yang lain. Ya. Demi kepentingan pribadi atau kepentingan yang tadi memecah belah, mengadu domba sesuai dengan bab yang akan kita pelajari hari ini. Hadis yang kedua dengan yang ketiga sama, dan saya akan sekedar membacanya saja. Haddatsana, kata Imam Muslim, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits qala Ha'un wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Yazid bin Abi Habib an Iraq ibn Malik an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sharran nasi dhul wajhain alladhi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Nomor 6579 yang sudah kita baca tadi. Sekarang nomor 6580. Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab qala haddatsani Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال هاء وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن أمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. Semuanya hadis Abu Hurairah, hanya saja jalur sanadnya berbeda-beda. Di sini ada empat orang muridnya Abu Hurairah yang meriwayatkan dari beliau. Yang pertama Abdurrahman bin Hurmus Al-A'raj, kemudian Iraq bin Malik, kemudian Sa'id bin Musayyab, kemudian Abu Zur'ah. Ya, ada empat jalur di sini dan bunyi hadisnya hampir sama. Bab yang ke-27, ya. Dusta yang haram dan dusta yang diperbolehkan. Ini pembagian dusta. Dan dusta al-kadzib mengabarkan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Ya, ini asal makna al-kadzib. Dan mengabarkan sesuatu bertentangan dengan kenyataan terbagi dua. Ada yang madzmum, yang dicela oleh agama, dan ada yang tujuannya kebaikan dengan cara yang baik. Dan para ulama atau sebagian para ulama yang kemarin kita lupa menyampaikannya, bahwa yang kedua ini yang diperbolehkan, mereka tidak menamakan dengan dusta. Ya. Mereka yang mengatakan bahwa sebenarnya dusta itu mutlak tidak boleh. Loh, hadis-hadis yang di situ ada penjelasan tentang bolehnya berdusta, itu bukan dusta. Itu dalam istilah mereka namanya tauriyah. Namanya tauriyah. Ya. Ada sebagian para ulama seperti Tabari dan yang lainnya menganggap atau mengatakan bahwa yang dusta dibolehkan di sini sebenarnya bukan dusta tetapi dia tauriyah. Dan Tabari menukilkan beberapa contoh dalam Al-Quran dari perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ketika dia menyatakan bahwa dia adalah saudara istrinya, ya, kata Nabi sebenarnya dia tidak berdusta, karena yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seiman. Kemudian ketika dia mengatakan bahwa dia sakit, saat hendak semua laki-laki yang ada di negeri tersebut keluar untuk berhari raya. Ketika giliran dia dipanggil, maka dia mengatakan inni saqim. Saya sedang sakit, dan sakit di sini kata Nabi SAW maksudnya bukan sakit jasmani, tetapi perasaannya yang sakit melihat kesyirikan yang telah mengakarnya, berurat, berakar di negerinya. Ya. Dan seterusnya, ini beberapa contoh yang disebutkan oleh mereka yang menyatakan bahwa sebenarnya dusta yang diperbolehkan bukan maksudnya berdusta, tetapi dia adalah tauriyah. Seperti yang dicontohkan dalam nukilan perkataan Ibnu Shihab dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah ini. 6581 hadis yang pertama di bawah bab ini. Imam Muslim mengatakan haddatsani Harmalatu bin Yahya qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus عن ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف. حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عن أبيه أن أمه رضي الله عنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط radhiyallahu anha, ya, istrinya Abdurrahman bin Auf, Ummu Kulthum, sahabat Nabi SAW. Wa kanat minal muhajiratil uwal allai bayi'na an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan selesai pelajaran kemarin, saya cepat-cepat mencari, memeriksa, dan ternyata memang Ummu Kulthum, istrinya Abdurrahman bin Auf ini, hijrahnya cuma satu kali. Jadi tidak ke Habasyah, mendapat. Ya, tidak, dia tidak hijrah ke Habasyah, dan hijrahnya ke Madinah, dan orang-orang yang awal-awal hijrah ke Madinah. Ya. Ini perkataan perawi, ya, tentang Ummul Kulthum itu adalah termasuk wanita-wanita hijrah yang pertama-tama dan yang berbaiat kepada Nabi. Ini dua manakibnya. Manakib yang pertama, wanita yang pertama-pertama hijrah, yang kedua berbaiat. Ya, berbaiat kepada Nabi SAW. Kemudian dia mengatakan, dia mengabarkan kepada anaknya Humaid, akhbaratuhu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia mendengar Nabi bersabda alaihi salatu wassalam, laisal kadzabul ladzi yuslihu bainan nas. Tidaklah terhitung berdusta orang yang mendamaikan antara manusia. Ya, maksudnya seperti yang kita contohkan kemarin, ya, ketika dia menceritakan salah satu atau setiap pihak dari yang bermusuhan bahwa mereka mencintai lawannya, ya, yang sedang bermusuhan, memujinya, mengatakan begini, mengatakan begini demi mendamaikan di antara mereka. Dan ini tidak terhitung, tidak tergolong dusta menurut Nabi SAW. Wa yaqulu khairan wa yanni khairan. Dengan ketentuan dia mengatakan kata-kata yang baik dan mengabarkan berita-berita yang baik. Ya. Kemudian ditambahkan oleh Imam Muslim perkataan Ibnu Shihab. Qala Ibnu Shihab, ya, muridnya Humaid, ya, anaknya Abdurrahman ibn Auf. Qala Ibnu Shihab, "Wa lam asma yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu an-nasu kadhibun." Saya tidak mendengar, ya, yurakhisu, dia memberikan rukhsah, keringanan, kelonggaran pada sesuatu pun, mimma yaqulu an-nas kadhib, dari kedustaan yang diucapkan oleh manusia, illa fi thalas, kecuali keringanan, kelonggaran, dispensasi pada tiga hal, tiga perkara. Ya. Diberikan oleh Nabi keringanan untuk berdusta. Ya. Sisanya tidak dibenarkan. Sisanya tetap dusta yang mazmum, yang tercela, yang dosa besar. Ya. Yang tiga ini pengecualian. Dibenarkan oleh Nabi untuk menceritakan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan, walaupun itu dinamakan dusta, tetapi dibolehkan. Ini bagian kedua dari bunyi bab. Dan kita kemarin tidak mengatakan ini hadis karena dia mursal Ibnu Shihab. Ya. Dia tidak membawakan dengan sanad kepada para sahabat dan kepada Nabi. Dia hanya mengatakan, saya tidak mendengar dia memberikan keringanan, maksudnya Nabi. Maksudnya dia tidak mendengar hadis bahwa Nabi memberikan keringanan dalam berdusta kecuali hanya pada tiga perkara. Yang pertama, al-harb, berdusta dalam mengatur strategi perang di dalam peperangan. Kemudian wal-islah bainan nas, ini yang bab kita. Dan mendamaikan, ya, ini yang sesuai dengan hadis di atasnya, mendamaikan di antara manusia. Kemudian yang ketiga, wa hadithur rajuli imra'atahu, ya, ungkapan, ucapan seorang suami kepada istrinya yang mungkin terhitung dusta secara lafzi, secara lafaz, tetapi pada hakikatnya dia merupakan kelonggaran demi menjalin hubungan, menambah keharmonisan hubungan dan menjaga perasaan, menghargai istri atau lawan jenis di sini. Karena wa hadithul mar'ati zaujaha. Sebaliknya juga demikian. Ya, sebaliknya juga demikian. Ini tambahan dari riwayat tersebut. Dan riwayat tambahan dari Ibnu Syihab ini, itu yang membahas tentang dia sebenarnya bab ini, hadisnya itu berkenaan dengan bagian kedua. Bab ini berhubungan dengan bagian kedua dari bunyi hadis-hadis yang ada di bawah bab ini hanya berhubungan dengan bagian kedua dari bunyi bab. Ya, yaitu yang diperbolehkan. Karena semua kita tahu bahwa dusta itu tidak boleh. Ya. Dusta itu tidak dibenarkan. Dan yang hadisnya yang berkenaan dengan yang diperbolehkan. Pengecualiannya saja. Seperti yang tadi mendamaikan di antara manusia, ditambah lagi dengan asar atau riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Syihab, dua hal yang lain, yaitu dalam peperangan kemudian dalam hubungan suami istri. Ya. Hadis setelahnya 6582, Imam Muslim mengatakan haddatsana Amrun An-Naqid qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim ibni Sa'din qala haddatsana Abi an Shalih qala haddatsana Muhammad bin Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab. Itu yang Ibnu Syihab yang tadi. Kemarin kita katakan ini nama lengkap dari Ibnu Syihab atau Az-Zuhri. Muhammad ibn Muslim bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Syihab Az-Zuhri Al-Madani. Ya. Bihadal isnad, dengan sanad yang sama dengan sebelumnya, mithlahu. Ya. Seumpama atau senada dengan hadis sebelumnya. Ghaira anna fi hadis Salih wa qalat wa lam asma'hu. Ada yang baru saya pahami sekarang ini, ya. Karena ada kata-kata waqalat di sini, ya. Waqalat berarti Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin bimithli ma ja'alahu Yunus min qawli Ibn Syihab. Kalau di sini, kalau dalam riwayat yang sekarang ini, kemarin kita tidak nampak, ya. Sekarang saya terlihat karena saya pas berhenti pula pada kata-kata waqalat. Ya, waqalat. Waqalat ini kan perempuan. Dan ketika kita telusuri sanadnya, maka tidak seorang pun wanita yang ada dalam sanad kecuali sahabat, ibunda istrinya Abdurrahman bin Auf, Ummu Kulthum bintu Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu taala anha. Berarti Nabi tidak memberikan keringanan dalam dusta kecuali tiga. Ini marfu'. Ya. Marfu' maksudnya hadis Nabi. Kalau tadi kan terputus. Yang kalau di sanad yang pertama itu perkataan Ibnu Syihab. Kalau yang sekarang ini perkataan Ummu Kulthum. Ya, perkataan Ummu Kulthum radhiyallahu anha berarti hadisnya sampai kepada Nabi SAW dan hadisnya marfu'. Ya, hadisnya diangkat kepada Nabi SAW. Walam asma'hu, kata Ummu Kulthum radhiyallahu anha, saya tidak pernah tidak mendengar dia, yaitu Nabi, memberikan rukhsah dalam sesuatu pada apa-apa yang diucapkan oleh manusia dalam kedustaan seperti riwayat yang awal, illa fi thalath kecuali pada tiga perkara, bimithli ma ja'alahu, ini yang menambahkan jelasnya apa yang kita pahami sekarang ini, bimithli ma ja'alahu Yunus min qawli bin Syihab. Ya. Seperti yang diucap, yang dijadikan oleh Yunus Ibn Yazid Al-Aili di sanad yang pertama, ada Yunus, ya. Kakek bukan kakek gurunya, bahkan kakek dari kakek guru Imam Muslim, Harmalah Ibn Yahya Abdullah bin Wahab Al-Misri, kemudian Yunus Ibn Yazid Al-Aili. Jadi Yunus bin Yazid Al-Aili yang muridnya Ibnu Syihab di sanad, di hadis yang pertama menjadikan tiga pengecualian dalam dusta tadi perkataan Ibnu Syihab. Jadi Ibnu Syihab yang mengatakan saya tidak menjumpai hadis Nabi memberikan keringanan. Berarti ini mursal. Sementara di sini yang mengatakan bukan Ibnu Syihab melainkan Ummu Kulsum, berarti marfu. Karena dia tidak mendengar kecuali Nabi, tidak mendengar Nabi memberikan keringanan dalam dusta kecuali tiga, berarti dia dari Nabi dia dapatkan tiga keringanan dalam berdusta, yaitu dalam peperangan, dalam mendamaikan di antara manusia, dan hubungan antara suami dan istri dan sebaliknya. Itu hadis marfu'. Ya. Dan ini juga berkenaan bagian, dengan bagian kedua dari bunyi bab. Ya. Hadis terakhir di bawah bab ini, 6583, Imam Muslim mengatakan, وَحَدَّثَنَاهُ عَمْرُ النَّاقِدُ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بُنُ إِبْرَهِيمُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ أَنِ الزُّهْرِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ, dengan sanad yang dari Zuhri sampai kepada Ummu Kulsum sama. Dari gurunya Humaid, dari ibunda Humaid, Ummu Kulsum, dari Nabi SAW. Kemudian, إِلَى قَوْلِهِ وَنَمَا خَيْرًا, ya. Cuma riwayatnya sampai kepada wayanmi khairan atau wanama khairan, mengabarkan kebaikan. Sementara yang keringanan yang tiga itu tidak ada di sini. Ya, Nabi tidak memberikan keringanan dalam dusta kecuali pada tiga, di sini tidak ada lafaznya. Ya. Walam yadhkur ma ba'dahu, tidak menyebutkan apa yang ada setelahnya. Inilah ragam, beragamnya riwayat yang tiga ini. Ya. Yang pertama, riwayatnya perkataan Ibnu Syihab tentang tiga hal yang dibolehkan dalam dusta, sementara yang kedua marfu' kepada Nabi, sementara yang ketiga tidak ada itu. Hanya laisal kadzabu man yuslihu bainan nas yaqulu khairan wa yanmi khairan, titik, sampai di situ bunyi hadisnya dan tidak ada sambungannya. Inti dari bab ini adalah adanya sesuatu yang dinilai dusta, atau seseorang mengatakan itu dusta tetapi dibenarkan hanya dalam tiga perkara tadi, dan dusta yang diperbolehkan. Ya, dusta yang diperbolehkan. Sementara kita dusta yang dilarang itu saja isinya. Yang diperbolehkan sama sekali tidak ada. Yang tersebar di antara kita, di antara kaum muslimin, adalah dusta yang bagian pertama. Dusta yang tercela, yang merupakan dosa besar. Ya, yang merupakan sifat orang-orang munafikin. Ya, sementara dusta yang diperbolehkan hampir atau nyaris kita tidak pernah melakukannya. Bahkan untuk membuat, seperti yang kita contohkan kemarin dari cerita orang awam itu, sampai untuk menjaga perasaan istri saja kita benar-benar tidak mau. Bagaimana istri suka, walaupun yang dihidangkannya dari makanan kita tidak suka, tapi bagaimana istri kita bahagia dan merasa bangga dengan hasil karyanya, kita tidak mau melakukan ini. Sementara kalau untuk dusta yang tercela, tidak terhitung. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Ya. Bab yang sekarang, kita masuk bab yang baru ya. Bab tahrimun namimah. Haramnya mengadu domba. Dan ini berkenaan dengan dua bab sebelumnya, yaitu yang Dzul Wajhain tadi. Kalau Dzul Wajhain tujuannya adalah untuk keburukan, untuk hal yang tercela, sementara sama. An-namimah ini bagian dari yang Dzul Wajhain tadi. Yang di sini tujuan dia bermuka dua adalah untuk mengadu domba. Ya, untuk mengadu domba. Dan hadisnya seperti yang akan kita pelajari tentang haramnya mengadu domba. Imam Muslim pada hadis yang pertama, satu-satunya hadis di bawah bab ini, 6584. 6584. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin al-Musanna wa bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far. Ini tiga orang ini namanya sama semuanya. Muhammad. Muhammad bin Musanna, namanya Muhammad. Ibnu Bashar juga namanya Muhammad. Dan guru mereka juga namanya Muhammad bin Ja'far. Ya, Muhammad juga namanya. Qala haddathana Syu'bah, sami'tu Aba Ishaq yuhadithu an Abil Ahwas an Abdillah bin Mas'ud. radhiyallahu ta'ala anhu qal inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qal ya ala, ini hadisnya, ala unabbiukum mal adhu, ala unabbiukum mal adhu al adhu ya, nanti akan kita jelaskan ungkapan ini. Hiyan namimah, hiyan namimah, al-qalatu bainan nas, al-qalatu bainan nas, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qal inna ar-rajula yasduqu hatta yuktaba siddiqa wa yakdhibu hatta yuktabu kadzaba. Ya, ini lafaz yang ringkas dalam pembahasan ini, karena nanti ada lafaz-lafaz yang lain. Hadisnya hadis Abdullah bin Mas'ud, ya, ibnu Ummi Abdin radhiyallahu an, ya, ia mengatakan, ala unabbiukum, bahwa Nabi SAW bertanya, maukah kalian saya beritakan tentang al-abhu? Ini yang pertama ya, ainnya berbaris fathah, dotnya sukun, ya, dia hampir sama dengan harakat al-wajhu, al-wajhu, ya, wawnya berbaris fathah, jimnya sukun, di ujungnya sama hu juga, dan maknanya sama, maknanya sama, al-wajhu dengan al-adhu. Dalam riwayat yang lain, juga dalam hadis yang sahih, ungkapannya bukan al-adhu tetapi al-idah. Ala unabbiukum mal idahu, al idah, ya, ainnya berbaris bawah, dotnya berbaris atas, al idah, ya, maknanya sama. Kemudian langsung diuraikan oleh Nabi makna al idah, yaitu an namimah. Jadi al idahu atau al idahu, al idahu dengan al adhu nama artinya an namimah, sinonimnya an namimah, yaitu dalam bahasa kita mengadu domba. Dan mengadu domba itu adalah ungkapan lain dari dzul wajhain tadi, orang yang memiliki muka dua, atau orang bermuka dua, ya, orang bermuka dua pasti mengadu domba. Datang ke pihak ini, dia seakan-akan memihak ke sana, datang ke sini, seakan-akan memihak ke sini, wajahnya dua. Dan ini yang dimaksud dengan al-idah atau al-adhu, yaitu an-namimah. Al-qalatu, ini uraiannya dari Nabi. Al-qalatu, yaitu orang yang berkata, ya, bainan nas, atau orang yang menukilkan perkataan di antara manusia. Ya, al-qalatu bainan nas, yaitu yang berpindah-pindah. Dan nanti dia menyampaikan perkataan-perkataan, bisa jadi perkataan itu benar, dia tidak berdusta. Tetapi dia menukilkan perkataan yang benar itu kepada pihak lawan untuk menambah permusuhan, untuk semakin mengobarkan api kebencian. Ya, untuk semakin mengobarkan api kebencian. Sekalipun kata-katanya benar. Ya. Sekalipun kata-katanya benar, berbeda dengan orang yang mendamaikan, berbaliknya. Berbanding balik dengan orang yang tujuannya mendamaikan, terkadang orang itu tidak, si A si B bermusuhan. Yang mendamaikan mengungkapkan perkataan, menyampaikan kepada si A perkataan si B, yang sebenarnya si B tidak mengatakan apa-apa. Tetapi dia katakan si B itu sebenarnya memujimu, mengatakan kamu begini, begini, begini, dan perkataan yang baik. Sehingga kemarahan dan kebencian yang ada di dalam hati si A, ya sedikit banyaknya berubah. Ya. Turun, mereda. Begitu juga sebaliknya, dia pindah ke si B, menukilkan perkataan yang tidak dikatakan oleh si B, si A, ya, tentang si B, tetapi perkataan yang baik. Ini berbanding balik dengan adu domba. Adu domba bisa jadi tidak mengatakan apa-apa, kemudian perkataannya perkataan buruk, mencela, mencaci maki. Kelompok A, kelompok B tidak mengatakan apa-apa, tetapi si pengadu domba ini mengarang-arang perkataan, kemudian perkataan yang buruk yang membuat orang benci, tidak suka dan marah. dipindah-pindahkanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang yang sedang bermusuhan kan wajar-wajar saja mengucapkan kata-kata celaan, cacian. Bisa jadi memang diucapkan oleh kedua belah pihak, tetapi tujuannya ia menukilkan dan tujuannya untuk semakin menjadi permusuhan semakin runyam, semakin benar-benar mendalam dan tetap terjadi permusuhan yang tidak pernah berhenti. Nah, ini adu domba. An-namimah al-qalatu bainan nas. Kemudian kata Nabi, kata Ibnu Mas'ud, wa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qaal, dan sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, innar rajula yasduqu hatta yuktaba siddiqa. Sesungguhnya seseorang atau seorang laki-laki di sini, tetapi la mafhuma lahu, kata-kata laki-laki di sini tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Bukan berarti hanya laki-laki, perempuan juga demikian. Ya, perempuan juga demikian. Ini banyak sekali dalam lafaz syariat, dalam lafaz hadis, dalam lafaz Al-Quran. Bila diungkapkan kata laki-laki, maka perempuan sudah dimasukkan ke sana. Ya. Sesungguhnya seorang laki-laki berkata jujur atau sehingga dia ditulis sebagai seorang yang jujur. Ya. Inna rajula yasduku hatta yuktaba siddiqa. Ya. Berupaya untuk jujur sampai-sampai dia dicatat sebagai seorang yang jujur, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicatat oleh Allah sebagai seorang yang jujur, maka ini anugerah, ini nikmat, ini taufik dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian sebaliknya, ada orang yang berdusta. Dan sebagian riwayat yang sahih, wa innar rajula yasduku wa yataharras sidqa. Ini yang kita maksud, dia berupaya untuk tetap jujur, menjaga diri, menjaga agar tidak berdusta, tetap menjaga kejujuran. Jujur itu memang susah. Kalau tidak susah, maka tidak akan mungkin tiga orang sahabat Nabi yang jujur ketika menjawab pertanyaan Nabi setelah pulang dari perang Tabuk. Kalau jujur itu tidak susah, ya konsekuensinya berat, maka tidak akan diabadikan oleh Allah pujiannya kepada mereka yang bertiga. Ya, bahwa Allah menerima taubat mereka yang bertiga. Siapa yang bertiga itu? Saya sering memberikan kata kuncinya. Maka Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik, dan hanya Hilal bin Umayyah. Ya, Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga ini sama-sama dengan munafikin yang lain tidak ikut perang Tabuk. Cuma ketika datang, mereka tidak ikut memang karena sibuk dengan dunia, artinya berleha-leha, memperlambat-lambat diri untuk tidak ikut. Ya. Orang sudah bersiap-siap, mereka juga belum bersiap. Orang sudah berangkat, mereka baru hendak bersiap. Orang sudah jauh, mereka baru selesai persiapan. Kemudian akhir-akhirnya, ujung-ujungnya mereka tidak jadi berangkat. Ya. Karena musim panen. Dan juga di saat yang sama, perjalanan sangat jauh. Ya, sangat jauh. Ratusan kilo. Tidak jadi mereka berangkat. Dan setibanya Nabi dari peperangan ini, semua orang-orang yang tidak berangkat, yang mereka berhak untuk berangkat, layak untuk berangkat, ditanya oleh Nabi, kamu kenapa tidak berangkat? Oh, saya begini-begini. Semuanya memberi alasan dusta, terutama orang-orang munafikin. Ya. Nabi SAW menerima alasan mereka, dan mereka bebas. Sementara yang bertiga ini, dan Ka'ab Ibn Malik yang menceritakan kejadian itu dalam Sahih Bukhari, dia mengatakan, saya kalau disuruh bersilat lidah, maka orang yang pandai bersilat lidah. Ya. Dia punya skill untuk merangkai kata untuk menyampaikan kepada Nabi bahwa dia tidak layak untuk dia memang layak untuk tidak berangkat. Ya, dengan cerita-cerita yang dibuat-buat, tetapi mereka berupaya dengan sungguh-sungguh jujur. Nah, kejujuran ini yang susah. Dengan sepenuh jiwa mereka menyiapkan untuk jujur, dan ternyata memang jujur, jawaban mereka seperti yang kenyataannya, bahwa mereka berlalai-lalai, ya, kemalasan yang membuat kami tidak ikut tidak jadi berangkat. Akhirnya Allah Nabi SAW mengatakan, ya, memberikan hukuman untuk diboikot, ya, 40 hari tambah lagi 10 malam berikutnya, 10 malam berikutnya lebih lagi, yaitu istri mereka diperintah untuk, mereka diperintah untuk pisah ranjang. Ya. Mereka ini bukan orang yang masih muda, yang paling muda dari mereka bertiga Ka'ab bin Malik. Sementara saudaranya yang dua itu sudah tua-tua. Ya, sudah tua-tua. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jujur, ini yang di, yang sampai-sampai kalau orang yang berupaya untuk tetap jujur, maka Allah akan memberinya anugerah apa? Seorang yang jujur. Yuktaba siddiqan. Siddiq ini bukan nilai, bukan predikat yang rendah. Ini di atas qomlot nih, summa qomlot. Ya, summa qomlot. Bukan sembarangan. Makanya Abu Bakar Siddiq mendapatkan siddiq kenapa? Karena kejujurannya dalam keimanan. Ya, tidak ada apapun yang membuat dia goyah. Apapun tidak ada yang membuat dia goyah. Keimanannya benar-benar serius dan jujur kepada Nabi SAW. Maka dia satu-satunya yang diberikan oleh Nabi predikat As-Siddiq. Nabi yang menggelarinya As-Siddiq. Ya. Walaupun di sana banyak orang-orang Siddiq, terutama para Nabi dan Rasul, Siddiqun. Ya. Mereka memiliki Siddiq. Dan pengikut-pengikut para Nabi, ya, orang-orang yang disinyalir adalah orang-orang siddiqun, karena memang itu peringkat. May yuti'illah war rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Perhatikan peringkatnya. Minan nabiyyin was-siddiqin, di bawah para nabi, was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Ya, was-syuhada'i was-shalihin. Di sini inna rajula yasduku hatta yuktaba siddiqa. Ya, tetapi kejujuran tadi dalam hal-hal yang memang dituntut untuk jujur. Terkadang ya bisa jadi masuk kepada perkara dalam hubungan kita berinteraksi sama manusia, terkadang kita didorong untuk masuk ke ruang yang sempit tadi, itu dari tiga perkara yang berhubungan dengan dusta, yang tidak jujur. Karena al-kadzib lawannya as-sidq, lawannya as-sidq. Terkadang seorang mukmin, seorang muslim yang jujur, terkadang membutuhkan kesempatan untuk bercerita yang di luar konteks jujur, menyampaikan ungkapan yang di luar konteks jujur yang tujuannya adalah kebaikan. Ya. Yaitu tiga dari dusta yang dibolehkan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, wayakdzibu hatta yuktaba kadzaba. Orang yang dalam riwayat lain wayataharral kadzibah. Selalu berdusta. Orang yang terkadang digiring untuk selalu berdusta, biasanya para pedagang. Penguasa yang berdusta, ini dosanya jauh lebih besar. Penguasa, raja yang berdusta, sebenarnya dia tidak butuh dusta. Tetapi dia tetap berdusta, maka dusta ini lebih besar. Karena orang yang biasanya berdusta itu untuk menyelamatkan diri, melindungi diri dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Makanya dia berdusta. Sementara penguasa raja, mereka terkadang ya tidak butuh untuk berdusta. Karena mereka raja. Ya. Untuk apa mereka terus terang mereka takuti? Karena mereka penguasa. Mereka raja. Tetapi tetap mereka berdusta. Ini dustanya mereka lebih tercela dari dustanya orang biasa. Sama dengan orang tua yang sudah terlalu tua berzina. Tidak ada lagi dorongan. Syahwat pun mungkin tidak ada. Tetapi dia berzina. Ini zina yang jauh lebih besar hukumannya, dosanya, daripada pemuda yang masih awal usianya. Ya, pada masih gagah perkasa. Ya, kemudian dia tidak punya pasangan, kemudian dia berada di tempat yang bebas, lalu dia berzina. Ya. Semua faktor-faktor untuk berzina itu terbuka. Apalagi agamanya lemah. Suasananya pergaulan yang bebas. Maka dia berzina. Ini dosa besar. Dosa besar. Tetap dosa besar. Tetapi ketika orang yang dorongan untuk berhubungan badan itu sudah lemah, namun dia tetap berzina. Ya. Dan bahkan ada di antara mereka yang sudah mengaji. Ya. Subhanallah. Saya menahan-nahan diri untuk tidak memperlihatkan begitu terlukanya, begitu tercabik-cabiknya hati ketika mendengar orang-orang yang menggunakan media sosial ini, yang mencari mangsa istri-istri orang. Ya. Istri orang dicarinya mangsa dengan alasan mengajarkan sunnah. Ternyata dia berhasil mempengaruhi istri orang tersebut dan berzina. Berzina. Modusnya sunnah. Ya, modusnya sunnah. Kemudian menjalin hubungan gelap dengan istri orang. Bisa jadi yang melakukan ini juga orang yang sudah punya istri pula. Ya. Nah, ini luar biasa. Dan ini dampak buruk dan mewajibkan kita untuk berhati-hati menggunakan media sosial. Media sosial. Banyak dosa-dosa yang sangat tercela yang kita tidak pernah membayangkan akan terjadi pada seseorang. Ternyata terjerumus ke dalamnya gara-gara modus ini. Ya. Ini cerita nyata. Dan yang melakukannya di hadapan saya. Di hadapan saya mereka duduk. Ya. Menyesali. Sementara yang mempengaruhinya tidak ada. Yang korbannya ada. Ini ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi berdusta adalah perbuatan yang sangat keji. Kembali kita kepada hadis tadi, ketika orang yang mungkin kondisi kehidupannya digiring untuk selalu berdusta dan dia jujur. Makanya apa pedagang itu bila mana dia jujur, ya, muslim yang baik menjaga agamanya, maka ini adalah profesi yang luar biasa. Ya. Yang mendekatkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga agamanya, menjaga jangan sampai memperjualkan atau melariskan barang dagangannya dengan sumpah-sumpah dusta. Ya. Al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Ya. Orang yang melariskan ya, yang melariskan barang dagangnya dengan sumpah-sumpah. Banyak orang yang sumpah modalnya sebegitu. Ya. Sumpah memang harganya segitu. Dan ada yang jual beli juga demikian. Saya membelinya sumpah. Demi Allah saya beli dengan harga segitu. Padahal dia tidak beli seharga segitu. Dia inginnya harganya murah. Nah, ini dalam jual beli banyak sekali dusta. Maka berhati-hati. Ya, ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan. Ini bab yang ke-28, inti babnya adalah mengadu domba dan dia adalah dusta. Adu domba itu dusta. Dan secara umum ya, ditegaskan di ujung hadis bagian kedua tentang manfaat kejujuran, nilai sebuah kejujuran dan buruknya nilai sebuah kedustaan. Bab yang ke-29 berhubungan dengan bab ini juga. Babu qubhil kadzib wa husnis sidqi wa fadlihi. Bab buruknya dan jeleknya dusta dan indahnya. Ya. Indahnya, bagusnya kejujuran dan keutamaan kejujuran. Ya. Buruknya berkata dusta, buruknya berkata jujur. Hah? Yang terjemahan yang salah ini. Ya. Buruknya jujur? Kita terima ini. Nah, bagaimana caranya? Ya, buruknya berkata dusta, buruknya berkata jujur. Ya. Indahnya, bagusnya, baiknya. Ada. di bawah, tidak di judul. Orang kan kalau yang malas membaca, judulnya aja dibaca. Ya, ya perbaiki judulnya itu. Buruknya berkata dusta dan baiknya berkata jujur. Husnu as-sidqi. Atau indahnya berkata jujur. Itu di ujung ada. Wa fadluh itu keutamaan. Ada. Ada. Dan keutamaan berkata jujur. Ya. Itu di mana itu? Beda cetakan kita. Nah, kok bisa berubah? Berbeda? Nggak, di ujung itu lain lagi. Di ujung itu dengan wa fadlihi. Ya. Itu memang terjemahannya benar. Keutamaan berkata jujur. Sementara husni sidqi tidak terjemahkan husni itu dengan kebaikan. Di sini jujur dengan dusta sama. Ya, buruk-buruk keduanya. Nah, ini kan tentu harus diperbaiki ya. Ya. Buruknya ini ditukar dengan baiknya. Jelas-jelas salah ini terjemahannya. Ya. Kalau tidak bisa kita kita carikan alasan lain. Jelas-jelas 180 derajat bertentangan. Ya. Hadis yang pertama 6585 Imam Muslim mengatakan haddatsana Zuhair bin Harbin wa Utsman bin Abi Syaibah wa Ishaq bin Ibrahim qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah bin Mas'ud yang tadi ya. Ya, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah radhiyallahu rahimahullahu taala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innas sidqa yahdi ila albir. Ini yang saya isyaratkan tadi. Innas sidqa yahdi ila albir wa innal birra yahdi ila aljannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqa wa innal kadhiba yahdi ila alfujur wa innal fujura yahdi ila annar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba kadzdzaba. Ini lebih panjang hadisnya dari yang sebelumnya. Ya. Hadis Abdullah bin Mas'ud juga, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Kebaikan yang terindah dihasilkan oleh sebuah kejujuran adalah pujian Allah yang abadi. Untuk orang yang pernah jujur di muka bumi ini, yaitu Ka'ab bin Malik dan dua saudaranya. Tobat mereka diterima oleh Allah, kemudian mereka diabadikan pujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca sampai hari kiamat. Dan bahkan Nabi SAW bergembira, semua para sahabat bertakbir, bergembira dengan turunnya ayat tersebut sebagai pujian Allah untuk mereka yang jujur. Ya. Innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Ini fase-fasenya atau tahapan-tahapannya. Bila mana kita jujur, maka di hadapan kita semuanya kebaikan. Tidak akan ada keburukan. Jagalah prinsip jujur ini. Kemudian yang kedua, kalau sudah kebaikan berada di hadapan kita, maka sudah pasti ujungnya apa? Surga. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa innal rajula layasduqu. Sesungguhnya seseorang bila benar-benar jujur, hatta yuktaba siddiqa. Ya. Sesungguhnya seseorang layasduqu bila benar-benar jujur sehingga dia ditulis sebagai siddiqan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat, diberikan gelar siddiq. Ya. Kemudian sebaliknya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta membawa kepada fujur, perbuatan dosa. Ya. Perbuatan fujur, perbuatan yang tercela. Kata-kata fujur di sini semuanya adalah hal-hal yang buruk. Jadi orang yang sudah membiasakan diri berdusta, maka di hadapannya segala keburukan dan dosa. Apapun dia dijadikan dusta. Ya. Apapun yang diinginkan dia berdusta. Dia ingin itu dusta, ingin itu dusta, ingin itu dusta. Bahkan, mohon maaf, untuk beribadah pun dengan dusta. Poligami itu ibadah atau tidak? Ibadah. Ya, ibadah. Tetapi, dilakukan dengan dusta. lakukan dengan dusta. Kalau sudah dimulai dengan dusta, susah untuk mendapatkan keberkahan, karena akan mengarah kepada fujur. Ya. Ini yang kita ingatkan selalu. Bila mana memang ingin poligami, mulai dengan jalan dan cara yang diridhai oleh Allah. Pasti Allah akan membukakan kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan. Dia bukan keburukan. Jangan bersikap sehingga orang-orang nanti menilai bahwa syariat Allah ini menyusahkan. Tidak ada syariat Allah yang menyusahkan. Ya. Tidak ada syariat Allah yang menyusahkan. Bila mana memulainya dengan baik. Sebagian orang mengatakan, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Tetapi akibatnya juga tidak akan baik. Ya. Memang, meminta maaf kan kita sejelas-jelas apa? Jelas-jelas sengaja melakukan kesalahan, baru minta maaf. Sementara agama kita, yang langkah pertama jangan berbuat salah. Andai kata nanti kita tanpa sengaja berbuat salah, di saat itu muncullah tahapan kedua meminta maaf. Ini sekarang berniat untuk berbuat salah, nantilah minta maaf. Ya. Nah, ternyata kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan. Dan ini bukan satu dua kasus. Ya, saya salah satu dari orang yang selalu mendapatkan imbas buruknya saja. Ketika seorang jamaah ingin poligami, dia tidak pernah bercerita. Dia tidak pernah menyampaikan, meminta nasihat, Ustaz saya ingin poligami. Nah, tetapi setelah poligami baru dia datang. Ya. Ustaz saya dipaksa atau dengan tegas istri saya minta cerai. Kenapa? Karena saya nikah lagi. Ya. Baru dapat imbas buruknya untuk mencari penyelesaian. Ya. Nah, ini juga yang perlu kita ingatkan jamaah. Ya. Bukan tidak diingatkan. Dan ini bukan juga untuk membuat ibu-ibu ya, merasa di atas angin. Tidak. Ya. Tidak sama sekali. Tapi kita dengan kasus-kasus yang ada sangat merasa kasihan. Kasihan dengan hasil poligami itu hanya mengulangi nikah saja. Atau menambah kali menikah. Bukan menambah istri, tapi menambah kali menikah. Saya sudah nikah dua kali, tapi istrinya tetap satu. Menikah tiga kali, istrinya tetap satu. Yang poligami itu kan apa? Punya istri dua, punya istri tiga, itu yang poligami. Sementara dua kali menikah, tidak poligami. Sekian banyak orang yang berkali-kali nikahnya. Kawin cerai, kawin cerai, kawin cerai. Itu kan bukan poligami. Yang poligami itu memiliki dua istri. Atau lebih dari satu istri, itu yang poligami. Bukan mengulangi nikah lagi. Nanti cerai istri pertama atau istri kedua. Nah, ini yang perlu kita pahami, ma'asyal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa yang bawa kita ke sini? Dusta tadi. Jangan sampai kita membiasakan dusta. Ya. Membiasakan dusta karena akibatnya buruk. Ini Nabi yang mengatakan ini, innal kadziba yahdi ilal fujur. Hasilnya buruk. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada mungkin yang berhasil, ada yang tetap butuh, tetapi ini bukan standar. Ya. Kemudian wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya keburukan-keburukan tersebut membawa ke neraka. Ya. Murka Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzdzaba. Seseorang selalu berdusta sampai-sampai dia ditulis sebagai seorang kadzdzab. Ini berbahaya. Kalau sudah dicatat sebagai kadzdzab, ini subhanallah, ini wal iyadu billah. Ya, sangat dikhawatirkan kalau Allah sudah catat kita sebagai pendusta. Ya. Allahul musta'an. Tersisa beberapa hadis lagi dan hadisnya cukup panjang-panjang ya. Yang kedua, ketiga, keempat, ya. Tiga hadis lagi tersisa, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.